Les dhuwit. Kok lete-lete ta nyonyo. Lah dijaluk. Kamu kok piro ki mau? Halo, piro? Swida. Bu jaluke, Bu. Dinakali. Omo aku. Nongko-nongko. Yo, nongko apa dhuwit? Dhuwit. Yo mo. Lagune iku cari jalan terbaik. Permintaan Om Trisno. Nyun pamapunten Bapak monggo pun rapi sikiring mriki nggih sawetawis kegojekan nyawiji kalian para kanca menika saking Dasa Audio Sound System ugi Indah Production bagian syutingipun pun pangarsani Mas Parman menika piantunipun adine ding menika. Adine Mas Parman Om Jito. Matur nuwun tembangnya ada ku cari jalan terbaik. Spesial ugi kagem dulur-dulur saking Sekar Petak. Ngadinungo kula didongake sak kanca Revansa ben le nguri-uri budaya laris jenengan menapa kemawon profesine muga-muga pikantuk rezeki kang barokah. Amin. Allahumma amin. Musik bro, monggo. Oke. Selalu awet nom awet ayu nggih amin.